بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, masih kitabul fadail, kitab keutamaan-keutamaan, bab yang ke 5 atau 37. Bab yang ke-37, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan pertanyaan yang tidak penting kepada beliau atau yang tidak berkaitan dengan taklif serta tidak realistis dan sebagainya. Halaman 33, hadis yang ke-6069. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdu bin Humaidin qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar qala ha'un wa haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi qala akhbarana Abu Al-Yaman qala akhbarana Shu'aib kilahuma an Az-Zuhri عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحديث عبيد الله معه غير أن شعيبا قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت بمثل حديث يونس. Ini Imam Muslim hanya membawakan sanad-sanad yang baru atau jalur sanad yang baru dari hadis yang telah berlalu. Hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya menuju masjid ketika matahari tergelincir, maksudnya masuk waktu zuhur. Fa shalla lahum salatadh dhuhri, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat zuhur bersama para sahabatnya. Falamma sallama, maka tatkala beliau mengucapkan salam atau selesai solat, qama 'alal mimbar, beliau berdiri di atas mimbar. Fa dzakara as-sa'ah, di dalam ketika berdiri itu dia menyampaikan khutbah yang isinya adalah tentang hari kiamat. Beliau menyebutkan hari kiamat. وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا, beliau menyebutkan bahawa sebelum hari kiamat terjadi ada perkara-perkara yang besar, tanda-tanda hari kiamat yang luar biasa dahsyat. ثُمَّ قَالْ, kemudian Nabi berkata, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي أَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي أَنْهُ, barang siapa yang mau bertanya kepada saya tentang sesuatu, maka tanyakanlah kepada saya tentang itu, fawallahi, maka demi Allah, la tas'alunani an syai'in illa akhbartukum bih ma dumtu fi maqami. Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang apapun kecuali saya akan memberitahukan kepadanya tentang itu selama aku berada di tempat aku ini, maksudnya di atas mimbar. Ini kita sudah pelajari bahwa Nabi menyampaikan perintah ini bukan untuk membuka kesempatan tanya jawab yang selebar-lebarnya, tidak, tetapi mengingkari perbuatan para sahabat atau pertanyaan sebagian sahabat yang pertanyaan-pertanyaannya tidak berbobot. Pertanyaan-pertanyaannya tidaklah penting. Pertanyaannya tentang sesuatu yang tidak terjadi, yang sama sekali tidak diinginkan oleh agama. Maka untuk menyampaikan teguran, untuk menyampaikan pesan bahwa itu adalah keliru dan Nabi murka, Nabi justru menyuruh mereka terus bertanya. Ya. Dan bahkan mengatakan, apapun yang kalian tanya, saya jawab. Ya. Apapun pertanyaan kalian, saya jawab. Dan sebagian besar para sahabat ketika itu memahami, termasuk Umar bin Khattab dan yang lainnya. Apalagi sebelumnya Nabi bercerita tentang hari kiamat, tentang huru hara, tentang kekacauan yang besar, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Nah, tentu membuat semakin mencekam. Sudahlah, Nabi marah, kemudian beliau cerita tentang neraka, tentang huru hara hari kiamat. Makanya Anas di riwayat yang lain dan juga di sini mengabarkan bahwa ketika itu hampir semua para sahabat menutup kepalanya dengan kain mereka, kemudian terdengar isak-isak tangis, ya, dari dalam, dari bawah kain-kain yang menutup kepala mereka, karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena merasa bersalah membuat Nabi SAW murka, ya. Kemudian qala Anas bin Malik fa aktsara an-nasul buka hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka atau para sahabat menangis sejadi-jadinya. Ya. Tangisan yang seduh sedan terdengar saking mendalamnya, bukan tangisan biasa. Wa aktsara Rasulullah SAW an yaqula saluni. Nabi tetap lanjutkan, tanyakan. Ya. Siapa yang mau bertanya, tanya. Akan saya jawab. Ya. Faqama Abdullah ibn Hudzafah. Ini salah satu yang tidak memahami atau yang kurang memahami apa keadaan yang terjadi. Karena dia memahami Nabi menyuruh bertanya, maka dia tetap bertanya. Dan pertanyaannya persis dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Nabi marah. Yaitu tentang siapa ayahnya. Faqala Abdullah ibn Hudzafah. Faqala man abi ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, siapa ayah saya? Atau siapa sebenarnya ayah saya? Di situ ada keraguan tentang ayahnya. Dan kemudian menuduh ibunya berzina. Dan dia... ya, merasa kalau dalam bahasa kita anak haram, ya, yang tidak jelas siapa ayahnya. Ya. Qala abuka Hudzafah, kata Nabi, ayahmu Hudzafah. Falamma akthara Rasulullah SAW min an yaqula saluni baraka Umar. Ya, ketika Nabi terus melanjutkan setelah menjawab pertanyaan Abdullah bin Hudzafah, Nabi terus mengatakan, bertanyalah. Maka Abu Umar pun berlutut di hadapan Nabi. Faqala radhina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula. Ya, kami ridha Allah sebagai Rabb yang disembah, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengikrarkan bahwa ada unsur penyesalan tentang apa yang telah terjadi, kemudian menyampaikan i'tikad bahwa tidak akan diulangi kembali. Kami sudah pasrah, sudah rela, ridha dengan Allah sebagai yang disembah, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama menjelaskan maksud dari Umar, fa inna ma fa'alahu adaban wa ikraman li Rasulillah wa syafaqatan 'alal muslimina li'alla yu'dhun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fahalaku. Ini penjelasan An-Nawawi. Inilah hadis yang tadi diisyaratkan oleh Imam Muslim ketika membawakannya kembali dengan jalur-jalur sanad yang bermacam-macam tadi, ya. Kemudian ada sedikit perbedaan. Qala haddatsani rajulun min ahli al-ilmi, di sanad yang sekarang Ubaidullah bin Abdullah mengatakan bahwa telah menyampaikan kepadaku seseorang atau seorang laki-laki dari ahli ilmu. Ini kalau dalam bahasa ilmu hadis namanya mubham. Namanya mubham. Orangnya tidak disebutkan. Ya, ahli ilmu banyak. Ya. Jadi orangnya tidak disebutkan identitasnya, namanya. Nah, ini dalam ilmu hadis ini perusak sanad. Ya. Al-mubhamat ini, orang-orang yang disamar-samarkan ini penyebab lemahnya sebuah hadis. Ya. Lemahnya sebuah hadis. Kita kembali kepada Abdullah ibn Hudzafa ini, Abdullah ibn Abdullah. Ini salah seorang perawi. Ya, salah seorang perawi yang mengatakan haddatsani rajulun min ahli al-ilmi, menyampaikan kepadaku seorang laki-laki dari ulama. Ya, ini samar-samar. Dan ini dalam ilmu hadis tidak bisa diketahui siapa orangnya. Karena syarat utama seorang perawi itu bisa diterima, dia jelas siapa orangnya. Sehingga jahalatul aini terlepas dari dia. Disebutkan namanya, bahkan disebutkan nama ayahnya, bahkan disebutkan nama kakeknya, bahkan disebutkan nisbatnya kepada sukunya. Gelarnya, bahkan kunyahnya juga disebutkan untuk menetapkan dia adalah dia, bukan orang lain. Karena kalau hanya sekedar nama, contoh misalnya Abdullah saja, haddatsani Abdullah, ini masih membingungkan, karena sekian banyak orang yang bernama Abdullah. Makanya ketika ada pada tingkatan sahabat, kita sudah mendapatkan kaidah bila mana ada seorang generasi tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat mengatakan akhbarana atau haddatsana Abdullah, maksudnya adalah seorang sahabat, bila mana tidak disebutkan siapa ayahnya, maka yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah yang lain yang juga perawi hadis dari generasi sahabat tidak disebutkan dengan Abdullah, terkadang dengan kunyahnya, seperti Abdullah bin Abbas, itu seringkali dengan hanya Ani bin Abbas, tidak disebutkan namanya. Ibnu Umar pun demikian, tidak disebutkan dengan namanya Abdullah bin Umar, tetapi justru seringkali kalau disebutkan dengan kunyah, seringkali disebutkan dengan kunyah Ani bin Umar. Adapun kalau Abdullah saja, seperti yang telah kita sebutkan berkali-kali, maka maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Itu Abdullah saja sudah berupaya para ulama untuk mengetahui. Seperti Sufyan. Bila mana seseorang mengatakan, seorang perawi mengatakan Sufyan, An Sufyana. Sementara Sufyan dari perawi-perawi hadis ada bukan satu orang. Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, ibn Mas'ud al-Thawri, al-Kufi. Ya. Jadi ketika Sufyan saja, para ulama akan meneliti dia berada di tingkat keberapa. Karena tingkatan Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan al-Thawri ini tidak sama. Ya. Sufyan bin Uyainah lebih rendah tingkatannya, maksudnya dari tingkatan-tingkatan sanad hadis. Maka kalau dicari siap tingkatannya, kemudian dicari tahu tentang guru dan murid-muridnya. Mencari tahu orang yang seperti ini, ini dalam ilmu hadis namanya takhrij, penilaian hadis. Oh, ini sangat nikmat sekali. Kita sempat ada mata pelajaran yang seperti ini. Disuruh pelajari sebuah riwayat, sebuah sanad dengan sebuah hadis dengan sanadnya, nanti dinilai apa, diberikan nilai pada setiap perawinya, disebutkan biografinya, kemudian nilai setiap perawinya. Siapa dia? Kita harus mencari tahu dulu tentang biografinya, dari siapa-siapa saja gurunya, untuk mengetahui siapa dia. Ya, karena nanti dalam biografi, kumpulan biografi para ulama hadis itu nanti disebutkan dia mengambil hadis dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, dan diambil hadis dan dia berguru kepadanya si fulan, si fulan, si fulan, disebutkan. Nanti baru tahu pasti bahwa dia adalah si fulan dengan nasabnya. Wah, ini sangat nikmat sekali. Ya, untuk mencari orang per orang itu siapa dia, dan untuk mengetahui berapa nilai rapornya. Karena sudah ada nilai rapornya, ini pelajaran yang sangat nikmat sekali. Ya. Sampai kita mengetahui hadis ini sahih atau tidak. Ilmu takhrij ini ilmu yang sangat menyenangkan. Dan dia membuat kita lupa waktu. Untuk mencari, kalau kita sudah ketemu siapa dia, dan kita sudah bisa menyimpulkan tentang derajatnya, tentang nilai kekuatan hafalannya, setelah mengumpulkan rapor-rapor atau penilaian-penilaian para ulama-ulama yang lain, lalu kita simpulkan dan digabungkan antara yang menilai dari mutaqaddimin, penilai-penilai perawi yang terdahulu, kemudian yang menengah, yang terakhir, atau karena dibagi juga yang mutasyaddidin. Ada penilai-penilai perawi itu yang pelit memberikan nilai. Ya. Pelit memberikan nilai, seperti Yahya bin Ma'in. Ini sangat pelit sekali. Dia tidak mudah memberikan nilai 8. Tidak mudah. Ada yang sangat mudah sekali. Ya. Untuk memberi nilai 10, orang yang bernilai 9 atau menilai 8 sangat mudah. Ada orang yang mu'tadilin. Itu yang dia sangat mempertimbangkannya. Ya. Bagaimana betul-betul orangnya sangat cermat dalam memberikan penilaian, tidak terlalu pelit dan juga tidak terlalu bermudah-mudah. Nah, ini digabungkan nanti untuk seorang perawi, lalu kita simpulkan, kita pelajari juga ungkapan-ungkapannya. Subhanallah, ini pelajaran yang sangat menyenangkan, yang sangat menyenangkan. Terkadang kita lupa waktu. Nah, ini yang kembali kita kepada rajulun min ahlil ilmi. Ini kita yang menyebabkan kita ke sana. Ini dalam ilmu hadis, ungkapan yang seperti ini ungkapan yang tidak disenangi. Karena seorang murid mengelabui, berupaya untuk menutupi jati diri gurunya. Karena terkadang seorang murid itu tidak mau gurunya diketahui agar riwayat yang disampaikan bisa diterima. Kalau gurunya itu ada tanda-tandanya, atau gurunya diperbincangkan dengan sengit oleh para penilai-penilai perawi, dia tidak mudah untuk menyebutkan dengan terang-terangan siapa gurunya. Terkadang dibuatnya kunyah. Terkadang dinasabkannya kepada kakeknya. Ya. Sebenarnya dia dinasabkan kepada ayahnya, tetapi karena kalau disebutkan dinasabkan kepada ayahnya, orang langsung tahu, oh ini bermasalah ini, perawi ini. Maka riwayat dia akan dipertanyakan. Maka untuk mengelabui, dia menasabkan gurunya tadi kepada kakeknya. Dia tidak berdusta. Berdustakah dia? Tidak berdusta, karena memang boleh saja menasabkan kepada kakek. Ya. Tetapi para peneliti-peneliti perawi ini sangat jeli. Sangat jeli. Dan sangat tajam penglihatan. Kacamatanya itu bukan kacamata yang biasa-biasa. Sekali lihat saja dia sudah tahu ini ada pengelabuan. Makanya ilmu hadis-hadis sekarang ini sudah benar-benar terseleksi sampai kepada kita oleh mereka-mereka yang hidupnya untuk meneliti hadis Nabi. Ya. Ini luar biasa. Makanya terkumpul hadis-hadis yang sahih, terkumpul hadis-hadis yang sakit, dan penyakit-penyakit hadis itu luar biasa. Ada penyakit yang yang penyakit luar saja. Ini mudah diketahui. Ya. Dengan mengetahui kapan meninggalnya seorang murid, dengan kapan meninggalnya seorang guru, dengan lahirnya seorang murid. Ini bisa diketahui terputus atau tidak terputusnya sanad. Tetapi ada penyakit yang harus diteliti sedalam-dalamnya. Harus dikumpulkan sekian banyak sanad. Ya, untuk bisa mengetahui ilal atau penyakit-penyakit tersembunyi dari sebuah hadis. Zahirnya sehat, tapi di dalam tubuhnya yang paling dalam ada penyakit kecil sekali, dan ini sangat berpengaruh kepada kesahihan hadis. Dan ulama-ulama atau pakar spesialis-spesialis yang seperti ini dihitung dengan jari ulamanya. Dihitung dengan jari, tidak semua orang yang spesialis itu. Hanya beberapa orang saja. Yang dia menggali sebuah untuk mengetahui penyakit yang paling dalam dari sebuah hadis, dia akan mengumpulkan 200 jalur. Satu hadis itu 200 jalur. Ini kita kan hanya 2 jalur, 3 jalur disebutkan oleh Imam Muslim. Mereka akan cari jalur-jalur yang sebanyak-banyaknya untuk mengetahui ternyata ada illah, ada penyakit yang tersembunyi. Kalau dia biarkan, hadis ini akan terpengaruh kesahihannya. Subhanallah, kita tinggal terima beres sekarang ini. Ya, tinggal terus. Apakah perkataan Ubaidullah bin Abdullah di sini ketika dia mengatakan haddatsani rajulun min ahli ilmi berpengaruh sehingga merusak kesahihan hadis dalam Sahih Muslim? Walaupun asalnya berpengaruh, tetapi di sini tidak berpengaruh. Karena sebelum-sebelumnya orangnya sudah disebutkan. Ya, sudah disebutkan dan tidak terputus. Orangnya sudah jelas, ya. Karena Ubaidullah bin Abdullah telah berterus terang sebelumnya tentang siapa gurunya. Walaupun di sini dia mengatakan rajulun min ahli ilmi. Ya, kemudian di sini tambahannya adalah anna umma Abdullah bin Hudzafah. Tadi kemarin kita atau perjalanan sebelum ini kita mendengarkan apa komentar dari ibunya Abdullah bin Hudzafah kepada anaknya. Saya tidak pernah mendengar seorang anak yang paling durhaka kepada ibunya kecuali kamu ini. Ya. Di depan orang banyak, bahkan di hadapan Nabi, meragukan ya, kesucian ibunya. Ketika dia menanyakan, ayah saya sebenarnya siapa? Pertanyaan itu kan mencoreng nama ibunya. Ya. Ketika dia ragu ayahnya Hudzafah, berarti dia ragu ibunya ini suci atau tidak. Ibunya ini seorang wanita yang bersih atau dia seorang penjajah diri yang memang biasa terjadi di masa jahiliyah. Ya, inilah yang diceritakan di sini. Anna umma Abdullah bin Hudzafah qalat bimithli hadis Yunus, persis dengan perkataan yang sebelumnya. Dia mengatakan ma sami'tu bi ibnin qattu atau bi ibnin qattu a'aqqu minka a'aminta an takuna ummuka qad qarafat ba'd ma tuqarifu nisa'i ahli al-jahiliyah fatafdahaha 'ala a'yunin nas. Ini perkataan ibunya Abdullah bin Hudzafah, dan pertanyaan ini sudahlah ya, pertanyaan yang tidak berguna. Kemudian juga mencoreng nama ibunya, ya, meragukan kesucian ibunya, menuduh ibunya berzina. Kemudian dia sudah ada, dia sudah dewasa, kenapa mesti ditanyakan lagi tentang ayahnya? Seperti yang telah kita ceritakan atau kita tegaskan pada pertemuan yang lalu, pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan padahal sudah punya anak 3. Ustaz, nikah saya sah enggak? Disebutkan alasan-alasannya, ibu sudah punya anak berapa? Anak saya sudah 3. Andai kata disebutkan tidak sah, andai kata jawabannya tidak sah, apa yang terjadi? Anak yang 3 itu dikemanakan? Ya. Dikemanakan anak yang 3 itu? Dicampakkan? Makanya dalam masalah ini para ulama mengatakan, memasukkan kepada kategori ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sembarangan bertanya tentang perkara-perkara. Jika ada jawabannya, maka akan menyusahkan kalian. Ya, menyusahkan kalian. Ini di zaman Nabi sebenarnya ayat ini ditujukan kepada para sahabat, dan ini juga termasuk penyebab-penyebabnya pertanyaan Abdullah bin Hudzafah tadi atau pertanyaan-pertanyaan lain, tetapi juga sampai hari ini akan tetap ada relevansi ayat ini, karena memang banyak orang yang bertanya yang jawabannya nanti akan menyusahkan dia. Ya, menyusahkan dia. Ini pelajaran yang penting untuk kita petik dari hadis ini. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya 6070. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yusuf ibn Hammad al-Ma'ni qala haddatsana Abdul A'la an Sa'idin an Qatada an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna nasan sa'alu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ahfauhu bil mas'alah. Ya. Fa kharaja dhat yawmin fa sa'ida al minbar fa qala saluni la tas'aluni an shay'in illa bayyantuhu lakum. Falamma sami'a dhalika al qawmu aramu. Ya. Wa rahibu an yakuna bayna yaday amrin qad hadar. Qala Anas فجعلت التفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه فقال يا نبي الله من أبي قال أبوك حذافة ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا آئذا بالله من سوء الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. حديث yang sama, masih hadis Anas, dan kisahnya juga sama. Redaksinya sedikit berbeda. Ada kata-kata yang tidak ada di riwayat yang sebelumnya. Di antaranya adalah para sahabat bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyusahkan Nabi, yang membuat Nabi marah. Nah, kemudian Nabi setelah salat zuhur tadi naik ke atas mimbar, kemudian menyampaikan hal-hal yang banyak sehingga para sahabat terdiam. Itu yang tadi diceritakan, terdiam. Dan bahkan Anas yang ada ketika itu melihat ke kiri, melihat ke kanan, dilihatnya semuanya tertunduk, kemudian meletakkan pakaian kain di atas kepala, menutup kepala mereka, kemudian semua mereka menangis. Persis dengan yang tadi diceritakan. Kemudian tentang seseorang yang dicela tentang nasabnya, kamu ini anak haram, kamu ini anak haram. Kemudian ini yang membuat dia bertanya kepada Rasulullah SAW, sebenarnya anak ayah saya siapa? Dan itu jawaban Nabi SAW. Kemudian Nabi menceritakan bahwa Allah memperlihatkan kepadanya surga dan neraka. Dan dia mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan yang paling besar lebih dari ini, hari ini, yang paling banyak lebih dari hari ini. Dan saya juga tidak pernah melihat keburukan, sesuatu yang menyeramkan lebih dari hari ini. Ini sudah berlalu ya, hadis yang semakna dengan ini. Kita baca selanjutnya. 6071, Imam Muslim mengatakan, حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام قال حاء وحدثنا عاصم ابن النضر التيمي قال حدثنا مؤتمر قال سمعت أبي قال جميعا حدثنا قتادة عن أنس بهذه القصة. Hadis yang tadi juga dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang banyak yang lainnya, dan bunyi hadisnya sama. Terakhir, hadis yang terakhir di bawah bab ini 6072. Hah? 172. Lihat benar-benar. Yang tadi 72 ya. 6072. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah bin Barradin Al-Asy'ari wa Muhammad bin Al-Ala Al-Hamdani qala haddatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa. Hadisnya sudah berubah. Tadi kan hadis Anas yang berulang-ulang, ya sekarang adalah hadis Abu Musa diriwayatkan darinya oleh anaknya Abu Burdah, ya dari yang diriwayatkan oleh dari oleh cucunya Buraid bin Abi Burdah. Ya. An Abi Musa radhiyallahu an, Abu Musa namanya Abdullah. Abu Musa namanya Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari. Qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha. Kata Abu Musa, Nabi pernah ditanya tentang banyak hal dan pertanyaan-pertanyaan itu membuat Nabi tidak suka. Nabi marah, persis dengan cerita Anas. Falamma akthira alaihi, ketika pertanyaan-pertanyaan itu terus bertubi-tubi, ghadiba, Nabi SAW pun marah. Thumma qala lin-nas saluni, kemudian Nabi mengatakan kepada banyak orang, silakan tanya saya seperti yang diceritakan oleh Anas tadi, amma syi'tum saluni amma syi'tum, faqala rajulun man abi, qala abuka Hudzafah, faqama akhar faqala man abi ya Rasulullah, qala abuka Salim maula Syaibah, falamma ra'a Umar ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله وفي رواية أبي كريب قال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة. Hadis Abu Musa ini hampir sama isinya dengan hadis Anas yang tadi berulang-ulang, cuma sedikit perbedaannya, ada sedikit tambahannya. Yang bertanya tentang siapa sebenarnya ayah saya itu, dalam riwayat Abu Musa ini ternyata bukan Abdullah bin Hudzafah saja. Ada yang lain yang juga menanyakan hal yang sama, dan dia adalah anaknya Salim Maula Syaibah. Ya, anaknya Salim Maula Syaibah yang bertanya kepada Nabi, siapa ayah saya. Ya. Kemudian di sini ada juga perbedaan. Di sana Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, radhiyna billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Di sini dia mengatakan inna natubu ilallah. Ya, sungguhnya kami bertaubat kepada Allah dari kesalahan berupa bertanya-tanya tentang perkara-perkara yang tidak ada gunanya dan tidak penting serta membuat engkau marah. Jadi dia mengikrarkan atau menyatakan bahwa mereka bertobat dari kesalahan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu hadis yang terakhir di bawah bab ini 6072. Dan ketika kita lihat isinya, apalagi hadis Anas itu terus berulang-ulang, kemudian ditambah terakhir hadis Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari, dan di awal ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian hadis Anas bin Malik, kemudian hadis Abu Musa al-Ash'ari, inti keseluruhannya sama, bahwa Nabi SAW tidak suka bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang justru tidak ada kegunaannya, tidak ada pentingnya, dan bahkan untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak terjadi, ini adab dalam bertanya. Kemudian kembali kepada inti bab kita, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ditanyakan kepada Nabi, ini merupakan sikap yang tidak menghormati Nabi. Ya, tidak menghormati Nabi. Ya. Nabi ditanya tentang hal-hal yang tidak berguna, ini tidak menghormati Nabi. Maka isi hadis ini semuanya atau intinya sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di bunyi bab, bahwa penghormatan kepada Nabi SAW, ya mestinya menghormati Nabi, dan bentuk penghormatannya salah satunya adalah meninggalkan pertanyaan yang tidak penting dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjadi. Ya. Begitu juga adabnya kepada ulama-ulama, kepada ahli ilmu. Ya. Dan kita sudah tegaskan bahwa bertanya itu salah satu dari cara menambah ilmu. Bila mana kita bertanya tentang sesuatu yang tidak ada nilai ilmunya, maka berarti dia tidak menginginkan ilmu. Dan juga pernah saya ceritakan bahwa di antara ilmu yang didapatkan, yang kita dapatkan dari para ulama-ulama besar adalah ketika kita tetap ya, ada di majelisnya di saat sesi tanya jawab. Karena yang bukan hanya sekedar jawaban yang kita inginkan, tetapi kita juga ingin mendengarkan pertanyaan. Karena terkadang ada pertanyaan yang sangat berbobot. Dan ungkapan kata pertanyaan itu pun subhanallah tersusun dengan benar. Tersusun dengan benar. Tidak sembarangan. Orang yang menanyakan itu benar-benar orang yang berilmu. Makanya di majlis Abdul Muhsin Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya di situ bukan mahasiswa saja, di situ ada profesor, ada doktor, ada ulama-ulama. Nah, ketika kita hadir di masa atau di sesi tanya jawab, kita akan belajar cara bertanya. Kemudian yang kedua yang kita pelajari di samping jawaban adalah sikap Syekh beliau sebagai ulama besar terhadap pertanyaan. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa terkadang pertanyaan itu dibuat nilai-nilai tertentu. Ya, diberikan nilai. Seperti kata kemarin, oh ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Pertanyaan yang tidak ada tandingannya. Ya, pertanyaan yang berguna untuk semua. Ini apa apresiasi mereka terhadap pertanyaan. Nah, sehingga ketika pertanyaan belum dijawab lagi, kita sudah menyiapkan seluruh saraf-saraf kita untuk mendengar jawabannya. Ketika pertanyaan itu sudah diberikan apresiasi seperti tadi, ini pertanyaan yang sangat berfaedah, kan belum jawaban lagi. Baru pertanyaan. Nah, sehingga ketika kita mendengar ungkapan tadi, kita sudah mempersiapkan. Bukan hanya telinga, tetapi semua saraf kita persiapkan untuk menunggu jawabannya. Karena pasti jawabannya sangat bermanfaat. Dan jawabannya adalah ilmu yang tepat, yang luar biasa. Nah, ini pelajaran yang sangat penting. Dan ini juga mengajarkan kita untuk menyusun pertanyaan dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang tepat. Sehingga dinilai, sehingga orang seorang ahli ilmu yang memahami pertanyaan, dia akan menilai pertanyaan tersebut. Juga tentang apa yang ditanya. Ini juga, bila mana yang ditanya itu perkara yang dibutuhkan oleh semua orang, berarti ini pertanyaan yang sangat bermanfaat. Terkadang orang yang bertanya ini dia sudah tahu jawaban, tetapi demi memberikan manfaat kepada orang banyak dia bertanya. Makanya keberadaan orang-orang yang seperti kita, seperti yang saya sampaikan tadi, terkadang ada dosen-dosen yang guru kita di kampus, tetapi dia duduk di sana dan dia bertanya walaupun dia sudah tahu jawabannya, tetapi dia ingin ya Syekh ini memberikan jawaban yang bisa diambil manfaatnya oleh semua orang. Karena jawaban itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ini beberapa catatan yang penting untuk menyimpulkan sebagai pelajaran dari bab yang sekarang telah kita selesaikan. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Ya. Ini mungkin bab yang terakhir ya. Dari permasalahan tentang keutamaan Nabi. Ya, masih ada dua bab lagi. Tentang keutamaan Nabi. Bab yang ke-38. Bab ke-38 itu bab wujubu imtithali ma qalahu syar'an duna ma dzakarahu min ma'ayishid dunya ala sabilir ra'yi. Bab wajibnya menerapkan ya, mempraktekkan apa yang diucapkannya dari sisi syariat. Ya, dalam koridor syariat. Duna ma dzakarahu selain apa yang dia sebutkan dari urusan dunia. Dari urusan dunia, dari dalam perkara-perkara duniawi itu tidaklah wajib, apalagi kalau dia hanya berpendapat. Nanti akan ada contohnya. Ini tidak ada hubungannya dengan urusan agama. Dia hanya menyampaikan usulannya, pendapatnya, idenya tentang cara mengurusi dunia. Dalam hal ini adalah cara dia berpendapat ketika ada penyerbukannya tanaman. Karena kurma itu ada namanya takdir atau talqih. Itu dikawinkan, nanti proses pengawinan di puncak, di nayangnya itu, di mayangnya. Nanti akan dipanjat, kemudian dikawinkan di sana, diapakan, sehingga nanti buahnya banyak. Nabi melihat betapa sulitnya melakukan itu, dia kata, kalau menurut saya ini tidak penting dilakukan. Menyusah-nyusahkan saja. Para sahabat yang mendengar, memahami itu adalah urusan agama. Sehingga mereka betul benar mematuhi. Ya, benar mematuhi. Ini yang akan ada dalam hadis-hadis di bawah bab ini. Kita baca hadis yang pertama. Ya, hadis nomor 6073. 6073. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id ats-Tsaqafi wa Abu Kamil al-Jahdari wa taqaraba fil lafzi. Wa hadha hadithu Qutaibah. Qala haddatsana Abu Awana an Simakin an Musa bin Talhah an abihi. An Musa bin Talhah an abihi Talhah bin Ubaidillah. Ya. Qala radhiyallahu an qala marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqaumin ala ru'usin nakhli. Ini cerita awalnya. Kata Talha, saya pernah lewat bersama Nabi di suatu kaum yang mereka ketika itu berada di atas pohon kurma. Ya. Ala ru'usin nakhli, berada di puncak pohon kurma. Ya. Faqala ma yasna'u ha'ula? Nabi bertanya, karena di Mekah kan tidak ada pohon kurma. Tidak ada pohon kurma. Bukan tempatnya bercocok tanam di sana. Memang tidak ada tanaman di sana. Yang ada di Madinah banyak kurmanya. Maka Nabi ketika melihat para sahabat, ketika itu dia bersama Talha, ada sebagian mereka para petani kurma itu sedang berada di tempat yang di puncak batang kurma, di utak di atasnya, sangat tinggi. Lalu dia bertanya, "Ma yasnahu aula?" Apa yang mereka lakukan? Faqala yulaqihuna. Dia mengatakan mereka sedang menyerbukkan, maksudnya mengawinkan, ya, penyerbukan, ya, upaya untuk mengawinkan kurma jantan ke kurma betina ke jantan itu, ya, sehingga nanti akan menghasilkan buah yang banyak. Ya ja'aluna dzakara fil untha, mereka jadikan yang jantan ke betina, jadi dikawinkan, ya. Fayalqah, maka dia akan menghasilkan buah yang banyak. Faqala Rasulullah SAW, ma adhunnu yughni dhalika syai'an. Nah, inilah pernyataan Nabi yang disimpulkan keliru oleh para sahabat. Ma adhunnu yughni dhalik. Saya tidaklah melihat itu bermanfaat untuk apa yang mereka inginkan. Ya. Itu pendapat Nabi. Di samping dia juga merasa, ya, kasihan melihat para sahabat yang begitu sulit yang melakukan itu, sehingga dia untuk menghindarkan dia mengatakan itu kayaknya tidak bermanfaat atau tidak ada gunanya. Ya. Kata beliau, aku kira hal itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Maksudnya tidak ada, tidaklah berpengaruh apa-apa. Qal fa ukhbiru bidzalika. Kata Talha, perkataan Nabi itu disampaikan kepada mereka oleh orang lain. Fatarakuhu. Lalu mereka meninggalkan apa cara tadi. Jadi mereka tidak lagi melakukan talqih atau penyerbukan mengawinkan kurma jantan dengan ke kurma betina. Fa ukhbira Rasulullah sallam bidzalik. Fa qala in kana yanfa'uhum dzalik falyasna'uhu. Fa inni innama dhanantu dhannan. Perbuatan mereka itu disampaikan kepada Nabi bahwa mereka tidak lagi melakukannya. Kata Nabi SAW, jika memang bermanfaat, ya silakan. Maksudnya, bila mana bermanfaat mereka tinggalkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau kalian harus tahu bahwa itu hanya perkiraan saya. Hanya perkiraan saya, dugaan saya. Fala tu'akhiduni bidh-dhanni. Jangan kalian mengambil dari saya tentang hanya sekedar dugaan. Ya. Walakin idza haddatsukum anillahi syai'an fakhudhu bih. Akan tetapi bila mana yang saya sampaikan itu adalah dari Allah tentang sesuatu, maka itu yang wajib kalian ambil, yang kalian terima. Fa inni lan akdziba 'ala Allahi azza wa jalla. Karena saya tidak akan mungkin berdusta atas nama Allah. Jadi Nabi membedakan mana yang mesti diambil, mana yang mesti ditaati, mana yang mesti dan wajib dipegang oleh para sahabat dan mana yang tidak. Kalau permasalahan yang tadi, dia Nabi mengatakan inni adzunnu atau ma adzunnu yughni dzalika syai'an. Saya tidak merasa itu bermanfaat. Sehingga para sahabat memahami itu termasuk agama, termasuk tuntunan agama. Maka mereka dengan patuhnya meninggalkan. Ternyata disampaikan bahwa hasilnya tidak seperti biasa. Hanya muncul kurma-kurma yang keras. Ya memang dia berbuah, tetapi sepertandannya itu tidak banyak. Kemudian tidak masak dia. Saya seringkali melihatnya, kurma yang tidak ditalqih. Kurma-kurma yang jadi pohon-pohon pelindung di jalan-jalan itu tidak ditalqih. Yang di tengah-tengah jalan, yang nanti berbuah, tapi buahnya seperti yang sekarang yang di negeri kita ini. Dia berbuah tapi tidak menghasilkan buah yang lebat, kemudian buahnya itu nanti jatuh dan jatuhnya keras. Jatuhnya keras. Itu kurma-kurma yang tidak digunakan untuk menghasilkan buah. Kalau yang dihasilkan buah itu ada pemupukannya, ada penyerbukannya, ada pembibitannya, ya, ada kebunnya. Kalau yang di jalan itu bukan untuk buahnya, tapi untuk pelindung saja, untuk pelindung, untuk taman. Ya. Maka dia berbuah. Saya seringkali memakannya malah. Ada sebuah kurma yang tumbuh dekat masjid, dekat asrama saya dahulu. Yang mudanya memang sama. Waktu mudanya rasanya sama. Ya. Tapi kalau sudah sampai tuanya, dia tidak akan seperti buah kurma yang memang ditanam untuk buahnya. Dia akan jatuh dan buahnya seperti batu nanti. Jatuhnya seperti itu, keras. Nah, ini yang terjadi setelah Nabi menyampaikan itu dan para sahabat memahami itu agama, itu hasilnya. Dan mereka sudah tahu itu. Cuma karena mereka merasa ungkapan Nabi itu adalah tuntunan agama yang mesti mereka taati, mau tak mau mereka lakukan. Walaupun mereka tahu tidak akan bahwa permasalahan itu tidak akan menghasilkan. Karena mereka para petani. Tetapi karena mereka menduga itu adalah perintah agama, subhanallah, ini melihat terlihatlah kita betapa patuhnya mereka kepada Nabi. Ya, berapa patuhnya begitu patuhnya mereka kepada Nabi. Nah, ketika hasil kurma sampai kepada Nabi bahwa itu tidak menghasilkan dan hanya sebatas cheese, dalam riwayat lain nanti cheese, kurma keras. Ya, kurma keras. Nabi SAW memberikan komentar. Sebenarnya saya hanya menyampaikan dugaan saja. Ya. Dan tidak berhubungan dengan agama. Makanya di ujung Nabi mengatakan, bila mana yang saya sampaikan itu berita dari Allah tentang agama, maka kalian harus mengambilnya. Ya. Dan saya tidak akan berdusta atas nama Allah. Tetapi ini kan dalam urusan agama. Nanti sebagian riwayat, dalam bab ini nanti akan ada pernyataan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian dalam urusan dunia, apalagi kalian para petani, tentu lebih tahu dari saya tentang urusan pertanian. Karena saya bukan dari daerah yang di sana ada pertaniannya. Mekah itu adalah negeri yang tidak ada tanamannya. Walaupun nanti ada pohon-pohonnya itu ditanam, kemudian disiram setiap pagi dan petang. Untuk pelindung saja, dan tidak akan ada buahnya. Sementara di Madinah banyak kawasan-kawasan yang subur. Kalau kita ke Madinah, maka di sana nanti kita akan bertemu dengan perkebunan-perkebunan kurma, apalagi di bahagian dekat dengan perkampungan Yahudi, Bani Quraidah. Karena mereka pakar-pakar bumi atau pakar-pakar tanah, sehingga mereka tahu mana yang subur, mana yang tidak. Makanya ketika mereka imigran, mereka pergi untuk menunggu Nabi, ya, sebelum Nabi diutus, mereka mendapatkan berita bahwa Nabi akan muncul di negeri yang banyak kurmanya. Padahal itu belum banyak. Mereka datang dan mereka mencari tempat-tempat yang subur, dan memang subur di sana. Bani Nadir subur, Bani Quraidah subur, ya. Apalagi di daerah-daerah Quba, Masjid Quba, dekat dengan sana, ini banyak kebun kurmanya. Sementara di Mekah tidak akan kita temukan ada pada kebun kurma. Kalaupun nanti ada kurma-kurmanya, itu bukan dari Mekah. Maka tidak ada namanya kurma Mekah. Yang ada namanya kurma apa? Kurma Madinah. Walaupun di seperti Qasim dan yang lainnya, daerah yang lebih subur, banyak kurma-kurmanya. Banyak kebun-kebun kurmanya. Intinya, kembali kita kepada hadis, bahwa yang disampaikan itu adalah ide saja, pendapat saja. Bisa jadi didorong oleh rasa kasihan melihat para sahabat yang tidak mau menyulitkan. Nabi SAW menyampaikan pendapatnya. Saya rasa ini hanya menyulitkan. Saya tidak banyak gunanya untuk hasilnya. Ternyata ketika tiba masa panen, hasilnya sangat turun drastis. Dan bahkan kualitas kurmanya sangat buruk sekali. Sehingga Nabi SAW menyampaikan. Itu saya hanya menyampaikan kan itu pendapat, ijtihad, ra'i, bukan urusan agama. Adapun masalah agama yang saya sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus mengambilnya, karena saya tidak akan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, insyaallah akan kita lanjutkan ke hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.